Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam kitab ini kita telah membahas kaidah-kaidah dalam menetapkan nama-nama, yaitu Asmaul Husna. Kemudian pembahasan yang kedua adalah pembahasan kaidah-kaidah tentang penetapan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, adillah, dalil-dalil untuk menetapkan asma Allah dan sifat-sifatnya. Kemudian setelah itu adalah syubhat dari ahlul batil yang memaksa ahlus sunnah untuk mentakwil, untuk mencocoki mazhab mereka, atau paling tidak diam. Syubhat-syubhat yang dalam rangka untuk membenarkan mazhab mereka, yaitu mentakwil atau mentahrif sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu adalah al-khatimah, penutupan. Tapi panjang penutup al-khatimah di sini, pembahasannya panjang. Kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, "Idza qala qa'il," apabila ada orang yang berbicara. Kita tahu batilnya mazhab tahrif, mazhab ahlu ta'wil dalam bab as-sifat. Kita tahu bahasanya mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah mazhab yang batil. Akan tetapi sebelumnya, wa minal ma'lum, dan dimaklumi, diketahui bahasanya Asy'ariyah adalah termasuk bagian ahlu ta'wil atau ahlu tahrif terhadap banyak dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi masalahnya, kenapa dikatakan mazhab Asy'ariyah itu adalah mazhab yang batil? Padahal kata mereka, Asy'ariyah itu 95% dari jumlah kaum muslimin, yaitu mayoritas. Ini yang pertama. Kenapa dikatakan mazhab Asy'ariyah itu adalah batil? Padahal alasan pertama, padahal mereka jumlahnya adalah 95% dari kaum muslimin. Berarti yang 5% itu adalah yang bermadzhab salaf, yaitu menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana hakikatnya, dengan makna yang hakiki, dan diserahkan kepada Allah Ta'ala tentang bagaimana kaifiahnya, tidak diserupakan dengan makhluk. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa dikatakan bahwa madhab mereka adalah batil, padahal kudwah, contoh bagi mereka dalam mentakwil sifat itu adalah Abul Hasan Al-Ash'ari. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenapa madhab Asy'ariyah dikatakan batil, padahal di dalamnya ada para ulama al-kibar yang ma'ruf, yang diketahui keilmuannya, yang dianggap keilmuannya, dan dinukil perkataan-perkataannya, dan yang menasehati umat, dan diketahui kejujuran dan keikhlasannya. Masyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini dijawab satu persatu oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Adapun masalah yang pertama, bagaimana dikatakan madhab Asy'ariyah itu adalah batil, padahal jumlah mereka itu 95% dari kaum muslimin di seluruh dunia. Maka jawabnya, pertama, kita belum bisa menerima pernyataan bahwasanya jumlah mereka adalah 95%. Kita belum bisa menerima yang demikian ini. Karena apa? Karena kalau mau mengatakan jumlah mereka adalah 55%, maka pernyataan ini dasarnya apa? Apakah pernah dilakukan sensus pendataan di mana orang-orang Asy'ariyah? Dan ini belum pernah terjadi pendataan, sehingga dari mana dikatakan rasanya jumlah mereka adalah 95%. Kemudian yang kedua, kalaulah misalnya kita terima, anggaplah jumlah mereka adalah 95% dalam rangka untuk mengalah, sudah. Karena ngotot 95%, padahal tidak ada buktinya, tidak pernah dilakukan pendataan. Kalaulah misalnya kita mengalah, katakanlah jumlah mereka adalah 95%, yaitu di zaman ini. Akan tetapi, apakah jumlah yang banyak itu terjaga dari kesalahan? Apakah mayoritas itu pasti benar, yaitu maksum, terjaga dari kesalahan? Apakah dijamin suara mayoritas itu pasti benar? Maka tidak ada jaminan kalau mayoritas itu pasti benar. Yang pasti benar adalah ijma'ul muslimin. Yang pasti benar adalah ijma', yaitu kesepakatan. Kalau jumhur itu enggak pasti. Belum pasti kalau jumhur itu benar. Yang pasti benar adalah ijma. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, Rasulullah mengatakan la yajtami'u hadhil ummah 'ala dhalalah. Tidaklah umat ini akan bersepakat berijma di atas kesesatan. Tidak ada ijma sesat. Ijma pasti benar. Hak. Tinggal siapa yang menukil begitu saja. Yang dipertanyakan adalah yang menukil, benar enggak penukilannya? Kalau ini, pendapat ini adalah ijma. Itu yang ditanyakan. Tapi kalau itu benar-benar ijma dan yang menukil benar, pastinya itu adalah ijma, dipercaya penukilannya, maka itu dipastikan benar. Akan tapi kalau yang menukil masih perlu diteliti penukilannya, bisa jadi dia mengatakan ijma padahal itu adalah jumhur ulama, pendapat mayoritas, tidak sampai pada tingkatan ijma. Yang dipertanyakan adalah yang menukil, benar enggak penukilannya, kalau itu merupakan ijma. Kalau ijma itu sendiri adalah hak terpelihara dari kesalahan. Nah, di sini mereka katakan 95%. Katakanlah misalnya benar jumlah mereka adalah 95%. Artinya adalah mayoritas. Apakah mayoritas itu pasti benar? Mengajarnya apa? Tidak. Bisa jadi mayoritas itu salah dan yang sedikit itu besar, itu benar. Bisa jadi demikian. Karena yang terjaga dari kesesatan, dari kesalahan adalah ijma. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang ketiga, yang ketiga, kalaulah mereka katakan bahwasanya Asy'ariyah itu adalah 95% dari kaum muslimin, akan tetapi kita lihat pada zaman salaf bagaimana. Pada masa salaf bagaimana? Imam Abu Hasan Asy'ari kan sudah keluar, maksudnya zamannya bukan zaman salaf. Setelah zaman salaf, setelah tiga generasi yang utama, yakni mazhab Asy'ariyah ini dikenal enggak pada masa salaf? Mazhab Asy'ariyah ini sesuai enggak dengan mazhab salaf? Sesuai enggak dengan ijma' para salaf dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang mana pada masa salaf, zaman Rasulullah, sahabat tabi'in dan atba'u tabi'in, mereka semuanya itu sepakat, ijma, untuk menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana makna yang hakiki, dengan makna yang hakiki, dengan makna yang sebenarnya, bukan majas. Akan tapi tidak diserupakan dengan makhluk, tidak ditakwil, tidak diserupakan dengan makhluk, dan tidak ditolak sifat-sifat tersebut. Ini adalah mazhab salaf dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka bersepakat di atas mazhab ini. Kalau begitu, mazhab Asy'ariyah yang dikatakan 95% ini dikenal enggak pada masa salaf? Ada pada masa salaf? Enggak ada. Bahkan mazhab Asy'ariyah ini jelas-jelas bertentangan dengan kesepakatan para salaf dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mana yang dianggap 95% ataukah ijma'nya salaf? Mana yang diambil? Mana yang dipercaya? Ya, ijma'nya para salaf. Ya, harusnya mereka Asy'ariyah itu ya kembali kepada jalannya para salaf. Tidak kemudian bangga dengan 95% dalam keadaan menyelisihi ijma'nya para sahabat. walaupun yang minoritas, yang minoritas, ya, walaupun yang minoritas ini, walaupun yang menetapkan sifat-sifat ini jumlahnya adalah minoritas, akan tapi mereka kan sesuai, madhab mereka sesuai dengan ijmanya para salaf, daripada yang 95% tapi menyelisihi, akan tapi yang sedikit malah sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh para salaf radhiyallahu alaihim ajma'in, yang harusnya mereka Asy'ariyah itu kembali kepada jalannya para salaf, tidak bangga dengan 95%-nya itu. Yang mana ijma' ini sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Abdul Barr rahimahullah, ahlus sunnati mujmi'un. Ini di garis bawahi, ahlus sunnah. Ahlus sunnah yang pertama itu siapa? Ya para salaf, para sahabat tabi'in dan atba'u tabi'in. Ahlus sunnah yang pertama ya mereka. Ahlus sunnati mujmi'un, bersepakat ya, alal iqrari bis sifat, di atas penetapan sifat-sifat al-waridah yang datang kulliha, seluruhnya, baik itu fil Qur'ani was sunnah, di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, wal imani biha, dan mereka pun juga sepakat untuk mengimani sifat-sifat tersebut, wa hamluha, dan mereka bersepakat untuk membawa sifat-sifat tersebut alal haqiqi, alal haqiqati, di atas makna yang hakikat, dengan makna yang hakiki, yang sebenarnya, bukan majas, yaitu tangan-tangan hakiki, wajah-wajah hakiki sebenarnya, ya, mata-mata yang hakiki, turun dengan turun yang hakiki, datang dengan datang yang hakiki yang sebenarnya, asabi', jari jemari, sebenarnya semuanya adalah hakiki, sebenarnya bukan majas. Tapi apa? Tidak ditanyakan kaifiahnya bagaimana. Itu semuanya bentuknya, kaifiahnya sesuai dengan zatnya Allah. Karena kita tidak tahu bagaimana zat Allah, maka kita tidak tahu bagaimana kaifiah sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi itu semuanya adalah hakiki. Sekali lagi ini apa? Ijma' ahlus sunnah sebelum Asy'ariyah ada. La alal amajazi, tidaklah sifat-sifat tersebut di atas majas. Tidak, bukan majas, semuanya adalah hakiki. Illa annahum la yukayifuna syai'an, tetapi mereka ahlus sunnah ketika menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala sebagaimana hakikatnya, akan tapi mereka la yukayifuna syai'an min dalika, tidaklah menanyakan kaifiyah sama sekali dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. La yahudduna fihi sifatan mahsuratan, tidaklah mereka membatasi dengan sifat-sifat yang terbatas. Tidak, sifat Allah Subhanahu wa taala tidak dibatasi. Kita hanya tahu apa yang diberitakan, ataupun selain dari itu maka kita tidak tahu. Dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala banyak, tidak dibatasi dengan jumlah. Dan itu semuanya adalah hakiki dan tidak ditanyakan bagaimana kaifiahnya. Ini apa? Ijma' ahlus sunnah. Maka dikatakan di sini karena sebelum adanya Asy'ariyah, Ahlus Sunnah sudah bersepakat untuk menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga ijma'us salaf mulzimatun hujjatun mulzimatun. Ijma'nya para salaf as-salih adalah hujjah yang mengharuskan mereka untuk mengikuti dan meninggalkan mazhab Asy'ariyah karena menyelisih. Karena ijma' itu tidak boleh diselisih, karena umat ini tidaklah bersepakat di atas kebatilan. Menyelisih ijma' adalah kesesatan. Ijma' enggak boleh diselisih. Harus diikuti. Harus diterima. Fakana 'alal Asy'ariyah. Maka yang seharusnya bagi Asy'ariyah wa ghairihim dan selain dari mereka yang mentakwil, baik itu Jahmiyah atau Mu'tazilah, mereka juga mentakwil. Qullabiyah, Maturidiyah, mereka ahli takwil. Maka seharusnya bagi mereka ya ayyarji'u, untuk kembali ila makana alaihi sahabah, kepada jalannya para sahabat, wattabi'un, dan para tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin, dan siapa-siapa yang mengikuti mereka dengan baik, min a'immatil huda, dari para a'immah yang berada di atas petunjuk. Kemudian itu tadi jawaban untuk syubhat yang pertama. Bagaimana kita katakan mazhab Asy'ariyah itu batil padahal mereka adalah 95% dari kaum muslimin. Kemudian masalah yang kedua, bagaimana kita katakan bahwa mazhab mereka batil padahal qudwah mereka adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Maka jawabannya, kata Syekh Ibnu Saimin rahimahullah taala, anna Abul Hasan Al-Asy'ari wa ghairahu min a'immatil muslimin la yad'una li anfusihim al-ismata minal khata'. Bahasanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan selain dari beliau, dari kalangan a'immah, mereka tidak ada yang mengaku-ngaku bahasanya dirinya maksum, terjaga dari kesalahan. Bahkan kalau ada seseorang mengaku dirinya maksum, itu adalah kesalahan pertama. Sebelum dia menyampaikan mazhabnya, sebelum dia menyampaikan dalil-dalil, sebelum menyampaikan alasan hujah-hujah, kalau mengatakan saya maksum, itu sudah kesalahan yang pertama yang sangat fatal. Kalau begitu, setelahnya itu sudah tidak perlu diperhatikan, karena awalnya sudah salah mengatakan dirinya maksum. Kedua mereka adalah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Maka jawabannya apa? Bahasanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan juga selain dari beliau, para a'immah, tidak ada di antara mereka yang mengaku dirinya maksum. Kalau begitu bagaimana? Kalau begitu bisa jatuh ke dalam kesalahan. Kalau bisa jatuh ke dalam kesalahan, maka kalau salah ditinggalkan, kalau benar diambil, kalau salah ditinggalkan pendapatnya. Maka Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan selain mereka, selain beliau dari para imam, tidak ada yang mengaku dirinya maksum. Bahkan tidaklah seseorang sampai pada derajat keimaman di dalam agama ini kecuali kalau mengerti dirinya sendiri, mengerti posisinya sendiri, bisa menempatkan dirinya. Kalau mengatakan saya maksum, berarti tidak bisa menempatkan dirinya. Karena yang maksum hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, selain beliau tidak ada. Maksudnya Rasulullah dan para rasul, para anbiya. Selain mereka tidak ada yang maksum. Seorang bisa sampai pada derajat keimaman apabila bisa menilai dirinya. Kalau enggak bisa menilai dirinya, enggak bisa jadi imam, enggak bisa jadi ulama. Kalau ada seseorang mengatakan saya ini adalah alim, sudah, enggak bisa, jatuh dia. Enggak boleh seseorang ngaku-ngaku alim, berilmu. Saya adalah kibar, enggak boleh. Kalau ada yang mengatakan dirinya saya adalah kibar, maka dia jatuh. Alim atau penilaian kibar itu yang menilai bukan dirinya, akan tapi orang lain. Pengakuan dari yang semisal atau yang di atasnya secara keilmuan. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita tahu bahwasanya Imam Abul Hasan dan juga selain dari beliau dari para imam tidaklah mengaku dirinya maksum, maka apabila jatuh ke dalam kesalahan, maka kesalahannya itu ditinggalkan. Kemudian perlu kita ketahui bagaimana keadaan Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari di masa hidupnya. Dijelaskan oleh Syekh rahimahullah taala, inna haula ilmutaakhirin alladzina yantasibuna ilahi lam yaqtadu bihi al-iqtida alladzi yanbaghi ay yakunu alaihi. Kemudian sesungguhnya mereka orang-orang sekarang, orang yang terakhir, orang-orang terakhir yang muncul yang menisbatkan dirinya adalah Asy'ariyah, mereka tidak menteladani Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dengan penteladanan yang seharusnya. Katanya kudwahnya adalah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Akan tetapi mereka tidak menteladani beliau dengan sebenar-benarnya. Yang demikian ini karena Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari di dalam hidupnya itu ada tiga tahapan. Ada tiga marhalah dalam masalah akidah. Beliau memiliki tiga tahapan, berpindah-pindah beliau. Adapun marhalah yang pertama adalah marhalatul i'tizal, tahapan ketika beliau berakidah mu'tazilah, karena beliau diasuh oleh bapak tirinya, yang bapak tirinya itu adalah ulama Mu'tazilah, Abu Ali Al-Jubba'i. Ibunya menikah lagi dengan Abu Ali Al-Jubba'i, kemudian Al-Imam Abul Hasan ikut dengan bapak tirinya, ya tentunya terpengaruh ya, karena diasuh olehnya. Ya, bagaimana beliau bermadhab Mu'tazilah ini tidak sebentar. Arba'una aman, 40 tahun lamanya. Dan beliau menjadi tokoh Mu'tazilah, bukan hanya berakidah Mu'tazilah, bahkan jadi ulama'nya Mu'tazilah yang menguatkan madhab Mu'tazilah, yang berdebat untuk membela akidah Mu'tazilah. Ini marhalah yang pertama. Kemudian marhalah yang kedua adalah marhalah tahapan tengah-tengah antara Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah, yaitu marhalah mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu marhalah Asy'ariyah yang ada sekarang ini. Maka beliau rahimahullah taala mengambil tarikahnya Ahlus Sunnah dan mengambil tarikahnya Mu'tazilah. Diambil dua-duanya dan berada di tengah. Tidak menolak sifat-sifat seluruhnya. Karena Mu'tazilah itu kan menolak sifat. Tidak seluruhnya ditolak. Ada yang ditetapkan sebagian. Mengambil sifat ini termasuk madhabnya siapa? Madhabnya Ahlus Sunnah, menetapkan sifat. Tapi tidak ditetapkan semuanya, ada yang ditolak. Ya, penolakan ini dari mana? Dari mazhab Mu'tazilah. Terus kemudian ditakwil. Ya, yang ditolak itu semuanya ditakwil. Ini katanya apa? Adil. Di tengah-tengah adil. Enggak memihak sana dan tidak memihak sini. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, marhalah yang kedua ini Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala mengikuti jalannya Muhammad Abu Muhammad Abdullah bin Sa'id ibnu Kullab, yang ma'ruf ajarannya dikatakan Kullabiyah. Marhalah yang kedua yaitu marhalah di atas jalannya ibnu Kullab, mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang diambil oleh mereka-mereka yang mengatakan dirinya Asy'ariyah, menetapkan sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam, yaitu tujuh. Ya, setelahnya itu pengulangan. Qadiran itu kudrat, muridan itu iradat, aliman itu ilmu, hayyan itu hayat, sami'an itu sama', basiran itu basar, mutakalliman itu kalam, pengulangan. Adapun awalnya wujud kita mbakok itu pendahuluan. Allah wujud, ya jelas, tidak ada mengingkari Allah Adam, Allah tidak ada. Ya Allah ya wujud. Kidam yaitu Allah terdahulu, ya jelas, tidak ada yang mengingkari. Bakok kekal, tidak ada yang mengingkari. Mukhalafatu lil hawadithi, tidak sama dengan hawadith yaitu makhluk, ya jelas. Qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, iya. Allah Ta'ala Al-Qayyum, berdiri sendiri, tidak dibantu yang lainnya. Bahkan Allah Ta'ala mendirikan yang lain, menegakkan yang lainnya. Wahdaniyat yaitu sifat ahadiyah, iya, tidak diingkari. Nah, terus kemudian apa? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam, tujuh sifat yang ditetapkan. Nah, pada marhalah kedua inilah orang-orang sekarang mereka mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan. Kemudian marhalah yang ketiga adalah marhalah Ahlus Sunnah wal Hadis. Beliau mengambil jalan Ahlus Sunnah, jalannya Ahlul Hadis, yang beliau mengaku pada marhala yang ketiga ini sudah enggak ikut Ibnu Kulab lagi, tapi yang diikuti adalah Imam Ahlus Sunnah, yaitu Al-Imam Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, yang sebagaimana beliau akui yang demikian ini di dalam kitabnya Al-Ibana fi Usulid Diyanah, An Usulid Diyanah. Maka masyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, marhala yang ketiga inilah marhala yang Abul Al-Imam Abul Hasan Al-Asyari menetap padanya, sudah tidak berpindah ke keyakinan yang lainnya. Maka apabila seseorang jujur dalam meneladani Al-Imam Abul Hasan Al-Asyari, harusnya meneladani pada marhala yang ketiga, karena yang terakhir itulah yang diyakini, yang terakhir itulah yang diamalkan. Harusnya mengikuti Al-Imam Abul Hasan pada marhala yang terakhir, karena itu yang beliau lakukan, yang beliau yakini dan beliau amalkan. Gak bisa dikatakan Imam Abul Hasan Asy'ari Mu'tazilah, sudah ditinggalkan, sudah bertaubat. Gak bisa. Gak bisa dikatakan Al-Imam Abul Hasan Asy'ari mentakwil sifat, pada marhala yang kedua mentakwil, mentahrif. Enggak. Iya dulu, tapi pada akhirnya tidak, bila sudah bertaubat. Maka seseorang itu dinilai pada akhirnya. Al-amalu bil khawatim, amalan itu sesuai dengan akhirnya. Yaitu marhala yang ketiga, yaitu berada di atas madhabnya Ahli Sunnah. Beliau mengaku mengikuti tarikahnya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Dan Al-Imam Abul Hasan Asy'ari telah terang-terangan menjelaskan taubatnya di hadapan umum. Beliau melepas bajunya. Bahasanya, aku telah meninggalkan mazhab takwil sebagaimana aku melepaskan ini. Ya. Maknanya di situ beliau telah mengumumkan taubatnya. Kalau begitu beliau tidak menanggung kesalahan orang-orang yang mengaku dirinya Asy'ariyah, yang ngaku menteladani Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Beliau telah berlepas diri dari mereka semuanya, sehingga beliau tidak berdosa. Sudah kan? Fadlatan dulu. Masyur muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, tentang marhalah yang ketiga, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala menukil perkataan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dari kitab beliau, yaitu Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Al-Ibanah artinya penjelasan. An Usulid Diyanah, tentang prinsip-prinsip beragama. Yang mana kitab Al-Ibanah ini adalah akhir dari kitab beliau. Ya, kalau ini adalah akhir dari kitab beliau, berarti isinya itu adalah apa yang beliau yakini, yang beliau menetap pada keyakinan tersebut dan beliau mati di atasnya. Dan telah meninggalkan mazhab Mu'tazilah dan telah meninggalkan mazhabnya Ibnu Kulab, mazhab takwil terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan di dalam kitab Al-Ibanah ini, dalam mukaddimahnya, ja'ana bi kitabin aziz. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ja'ana, yakni an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi kitabin aziz. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membawa untuk kita berupa kitab yang mulia, yaitu Al-Qur'an, yang tidak ada kebatilan di dalamnya, yang Al-Qur'an itu merupakan tanzilun min hakimin hamid, kitab yang turun dari Allah yang maha bijaksana dan maha terpuji. Al-Qur'an mengumpulkan atau terkumpul di dalam Al-Qur'an ilmu orang-orang terdahulu, dan Allah menyempurnakan ilmu orang-orang terdahulu itu dengan Al-Qur'an, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan suhuf-suhuf para rasul. Ya, semuanya itu ada di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an mencakup kitab-kitab seluruhnya, dan juga suhuf-suhuf itu. Semuanya ilmu-ilmu pada kitab-kitab terdahulu itu terkandung di dalam Al-Qur'an, bahkan disempurnakan oleh Al-Qur'an. Dengan Al-Qur'an itu Allah menyempurnakan al-fara'id, amalan-amalan yang wajib dan agama ini. Maka Al-Qur'an itu adalah jalan Allah Ta'ala yang lurus dan tali Allah Ta'ala yang kuat. Kemudian kata beliau, barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an, dia selamat. Dan barang siapa yang menyelisihinya, maka dia akan sesat dan dia akan menyimpang dan dia akan jatuh ke dalam kejahilan, kebodohan. Dan Allah menganjurkan di dalam kitabnya untuk berpegang teguh dengan sunnah rasulnya, dengan perkataannya, dengan firmannya, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan kepada kalian oleh rasul, maka ambillah. Dan apa yang dia larang untuk kalian, maka tinggalkanlah. Apa yang dibawa oleh rasul, yaitu sunnahnya, hadis, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah kemudian sampai pada perkataan beliau rahimahullah ta'ala, jadi ringkas oleh Syekh rahimahullah ta'ala, maka Allah memerintahkan mereka, kaum muslimin, untuk mentaati Rasulullah sebagaimana Allah memerintahkan mereka untuk mentaati Allah. Dan Allah memerintahkan mereka untuk berpegang teguh dengan sunnah nabinya sebagaimana Allah memerintahkan mereka untuk mengamalkan kitabnya. Akan tetapi banyak di antara mereka yang membuang kitabullah atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakang punggung-punggung mereka, dan mereka membelok kepada pendahulu-pendahulu dan melakukan taklid kepada mereka dalam agama, sehingga mereka mengamalkan agama sebagaimana agama orang-orang sebelumnya dan menolak sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengingkari serta mendustakan, yang itu mereka lakukan dengan kedustaan mereka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kedustaan mereka terhadap Allah yaitu apa? Bahasanya jalan mereka itu adalah jalan yang diridhai oleh Allah. Jalan mereka itu adalah jalan yang hak. Ya, padahal menyelisihi Alkitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka qaddallu, telah sesat, wa makanu muhtadin, dan mereka tidak akan diberi hidayah dan tidaklah mereka mendapatkan hidayah. Ya, mazhab Asy'ariyah, apakah mereka mengambil kitabullah, apakah mereka mengambil sunnah Rasulullah SAW? Jawabnya apa? Tidak. Mereka membuang nas-nas, baik itu dari Alkitab maupun dan As-Sunnah, mereka buang di belakang punggung-punggung mereka. Yakni apa? Allah tidak memiliki sifat. Padahal Allah memberitahu di dalam Al-Quran, padahal Rasulullah telah mengkhabarkan dalam hadis, tapi itu semuanya ditolak. Berarti kan tidak diambil, semuanya ditolak, dibuang. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, bal yadahu, bahkan kedua tangan Allah. Apakah mereka mengambil nas ini? Enggak ada tangan, dibuang. Walaupun lafadznya tetap tidak dirubah, akan tetapi maknanya dibuang. Bukan lafadznya yang dibuang, kalau lafadznya dibuang kafir. Dirubah Al-Qur'annya atau dihapus kafir. Tapi maknanya yang dibuang. Enggak, maksudnya bukan tangan, maksudnya adalah kekuatan. Waja'a rabbuka, dan Rabbmu datang pada hari kiamat. Mereka katakan, enggak, bukan Allah yang datang. Maksudnya adalah perintahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nazala rabbuka, nazala rabbuna, Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Enggak, Allah enggak turun, maksudnya adalah rahmatnya. Yabhakullah, Allah tertawa dengan kaifiah yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya, tidak sama dengan makhluk, tidak ditanyakan bagaimana kaifiahnya. Mereka katakan, tidak, bukan tertawa, maksudnya memberi pahala. Berarti ini kan enggak mengambil, menolak, nas-nas tersebut dibuang. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman istiwa di atas arsy, yaitu tinggi di atas arsy, berada di atas arsy. Enggak, maksudnya adalah menguasai. Bukan Allah di atas arsy, tapi Allah menguasai arsy. Ini namanya apa? Menolak, membuang apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beritakan, apa yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis-hadisnya. Alkitab wa sunnah ditolak dengan alasan tidak bisa diterima oleh akal. Tidak bisa diterima oleh akalnya Asy'ariyah, akan tetapi diterima oleh akalnya para salaf. Mereka menetapkan sebagaimana yang Allah dan Rasulnya tetapkan, dengan makna yang hakiki, tidak sama dengan makhluk, dan kaifiahnya Allah Ta'ala yang tahu. Mereka mengingkari, menentang, menolak nas-nas tersebut, dan mereka berdusta atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berdusta bahwasanya takwil yang mereka lakukan itu adalah keyakinan akidah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah al-haq yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdusta atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengaku bahwasanya ini adalah yang benar, adapun selain ini adalah sesat, menyimpang. Berdusta atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah mukaddimah ini, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menyebutkan prinsip-prinsip Ahlul Bid'ah, dan beliau mengomentari prinsip-prinsip tersebut, bahasanya itu semuanya adalah batil. Dan beliau menunjukkan kebatilan-kebatilannya. Ya. Lengkapnya di kitab Al-Ibana. Ini penukilan sebagian. Kemudian syahidnya di sini. Fa in qala qa'il. Masih kitab Al-Ibana. Apabila ada orang yang berbicara, kalian mengingkari pendapatnya Mu'tazilah, Jahmiyah, Haruriyah yaitu Khawarij, Warrafidah, Walmurji'ah. Fa'arifuna, maka kenalkanlah kepada kami qaulakum, pendapat kalian, yaitu pendapatnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau memberi pertanyaan terus kemudian memberi jawaban. Ya, ini diantara metode untuk memahamkan orang yang membaca, orang yang mendengar. Kalau ada yang mengatakan, kalau begitu bagaimana pendapatmu? Kalau engkau mengingkari akidah Mu'tazilah, Jahmiyah, Haruriyah, Rafidah, Murji'ah, kalau begitu tunjukkan, kenalkan kepada kami pendapat engkau wahai imam. Apa yang Anda katakan dalam agama ini? Maka beliau pun mengatakan, qauluna, pendapat kami, alladzina qulu bihi, yang kami berkata dengan pendapat itu, wadiyanatuna, dan ini merupakan agama kami, keyakinan kami, yang kami amalkan, yaitu at-tamassuk, berpegang teguh, bikitabi rabbina, terhadap kitabullah, Al-Quran, azza wa jal, wabi sunnati nabiyina, dan berpegang teguh terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma ruya anis sahabati wat tabi'ina wa immatil hadis, dan apa yang telah diriwayatkan dari para sahabat, tabi'in, dan para immah, a'immatul hadis, a'immah yang meriwayatkan ahadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahnu bidzalika mu'tasimun, dan kami dengan itu berpegang teguh. Wa bima kana yaqulu bihi Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal, dengan dan juga dengan apa yang dikatakan oleh Abu Abdullah Ahmad bin Hambal, nadharallahu wajhah, mudah-mudahan Allah mencerahkan wajahnya, wa rafa'a darajatah, dan mudah-mudahan Allah mengangkat derajatnya, wa ajzala masubatah, dan melipat gandakan pahalanya. Nah, jelas beliau mengikuti mazhab para salaf. Ini beliau katakan, ini adalah agama kami, ini adalah pendapat kami, yang kami beragama dengannya, yaitu berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah dan para salaf, yaitu para sahabat, tabi'in, dan para imatul hadis, dan juga mengikuti apa yang dikatakan oleh Abu Abdullah Ahmad bin Hambal rahimahullah ta'ala, yang mudah-mudahan Allah mencerahkan wajahnya, mengangkat derajatnya, melipat gandakan pahalanya. Waliman khalafa qawlahu mujanibun, dan terhadap siapa saja yang menyelisih pendapatnya Ahmad bin Hambal, aku menjauhi. Ya, jelas Imam Ahmad bin Hambal, ya, Imam Ahlu Sunnah yang ma'ruf, ya. Dan jelas kalau mengikuti pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal, ya, berarti menetapkan seluruh sifat dengan makna yang hakiki, tidak menyerupakan dengan makhluk, dan tidak menanyakan bagaimana kaifiyah. Dan terhadap siapa saja menyelisih pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal, aku menjauhi. Termasuk siapa? Jalannya Mu'tazilah, jalannya Ibnu Kullab, menyelisih pendapatnya Ahlus Sunnah, aku jauh dari mereka. Li'annahu al-ima, li'annahul imamul fadil, ya, dikarenakan Imam Ahmad itu adalah imam yang memiliki keutamaan, warra'isul kamil, dan pemimpin yang sempurna, ya, pemimpin kaum muslimin, yaitu Imam Ahlus Sunnah. Kemudian beliau menyebutkan pujian-pujian, ya, yang banyak terhadap Imam Ahmad bin Hanbal, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menampakkan al-haq melalui usaha al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, dikarenakan kekokohan beliau, dikarenakan kesabaran beliau dalam membela al-haq. Sebagaimana kata para ulama, kalaulah laula Ahmad bin Hanbal lasaron nasu kulluhum mu'tazilah. Kalaulah bukan karena Imam Ahmad bin Hanbal, kesabaran beliau, ya, semuanya adalah karena Allah, akan tapi ini minal asbab. Kalaulah bukan karena beliau, niscaya manusia seluruhnya adalah mu'tazilah. Karena kaum muslimin menunggu, menunggu apa yang dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Quran makhluk ataukah kalamullah? Kaum muslimin menunggu apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kalaulah misalnya Imam Ahmad bin Hanbal menuruti penguasa, tidak sabar atas ujian musibah yang beliau alami, kemudian menyerah mengatakan Al-Quran makhluk, maka semuanya akan nulis Al-Quran makhluk, semuanya jadi mu'tazilah. Maka otomatis generasi setelahnya ya pasti mengikuti generasi sebelumnya. Tapi Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala berhasil dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kegigihan dan kesabaran beliau dalam menghadapi kezaliman penguasa, tidak mau berubah. Tetap Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk, walaupun dicambuk, walaupun dipenjara sampai 4 periode. Periode Al-Ma'mun meninggal, ganti kemudian Al-Mu'tasim. Kemudian Mu'tasim meninggal, ganti Al-Wasiq billah. Kemudian Al-Wasiq meninggal, ganti Al-Mutawakkil alallah. Kemudian beliau dibebaskan oleh Al-Mutawakkil alallah. Al-Mutawakkil, dia menolong sunnah. Beliau membebaskan Al-Imam Ahmad dan mengizinkan untuk menyampaikan hadis Rasulullah, untuk membuka majelis ilmu. Maka murid-murid dan kaum muslim menunggu apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad. Beliau mengatakan Al-Quran kalamullah, maka itulah yang ditulis oleh kaum muslimin, sehingga akidah mereka selamat, dan akidah orang-orang setelah mereka juga ikut selamat. Allah Subhanahu wa taala menampakkan al-haq melalui tangan beliau rahimahullah taala, sehingga dipuji dengan pujian yang sangat banyak oleh Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, dan beliau mengaku bahwasanya beliau mengikuti jalannya Imam Ahmad bin Hanbal dan menjauhi jalan orang-orang yang menyelisih Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Kemudian wa dzakara tsubut as-sifat. Ini kata penjelasan Syekh Utsaimin. Kemudian setelah itu, setelah memuji-muji Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang dahulunya ketika pada marhalah Mu'tazilah dan marhalah Ibnu Kulab, beliau menolak itu semuanya. Tolak sifatnya, ditakwil. Nah, maka pada marhalah yang ketiga ini, pada kitab Al-Ibanah, beliau menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, menetapkan yang dahulunya diingkari. Dan kemudian beliau menyebutkan tentang masail qadar, masalah-masalah tentang masalah takdir, masalah syafaat, wa ba'd as-sam'iyat, dan sebagian as-sam'iyat, yaitu kejadian-kejadian yang diambil dari sam'iyat. Sam'iyat yaitu dalil Al-Quran atau As-Sunnah. Permasalahan-permasalahan yang ghaib yang diketahui dengan khabar yang benar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini As-Sam'iyat. Wa qarrara dzalika bil adillatin naqliyah wal aqliyah, dan beliau menetapkan itu semuanya, menetapkan sifat-sifat Allah, menetapkan tentang masalah takdir, masalah syafaat, dan tentang masalah-masalah ghaib yang disebutkan dalam Al-Kitab wa Sunnah. Beliau menyebutkan itu semuanya dengan adillah, baik itu naqliyah atau aqliyah. Dalil-dalil naqliyah, naql artinya menukil. Apa dalil yang dinukil? Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Itu dalil naqliyah yang diketahui hanya dengan penukilan, yang akal ini tidak ikut dalam menetapkannya, akan tapi murni penukilan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wal-aqliyah, dan didukung dengan dalil akal, ya. Yaitu yang menjadi dasar utama dalil adalah dalil naql, penukilan dari Al-Kitab wa Sunnah. Adapun akal ini hanya memahami atau mendukung, ya. Tidak boleh dalil akal dengan dalil nakal dipertentangan dengan akal, kemudian nakalnya dikalahkan, akalnya dimenangkan. Tidak bisa, tidak boleh. Dalil akal itu mendukung, lebih memahamkan kepada orang yang diajak bicara atau orang yang membaca. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, adapun orang-orang terakhir pada zaman ini, kata Syekh Ibnu Saimin rahimahullah taala, orang terakhir pada zaman ini yang bernisbat kepada Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, mereka mengambil kuduah dari Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari pada marhalah yang kedua, ketika Al-Imam Abdul Hasan berada di atas jalannya Abu Muhammad Abdullah bin Sa'id ibn Kullab, ya, yaitu mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seharusnya bagaimana? Seharusnya kalau mau kudwah dengan Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, harusnya pada marhalah yang ketiga, pada marhalah yang beliau berada di atasnya dan tetap di atasnya, yang marhalah yang beliau meninggal di atasnya, harusnya itu. Maka mazhab seseorang, pendapat seseorang itu adalah pendapat yang terakhir. Keyakinan seseorang adalah keyakinan yang terakhir. Yang sebelumnya itu tidak dianggap, tidak dikatakan bahasanya Imam Abdul Hasan Mu'tazilah. Tidak, itu sudah ditinggalkan. Al-Imam Abdul Hasan Kullabiyah. Tidak, itu sudah ditinggalkan. Akidah beliau dalam masalah asma wa sifat adalah Ahlus Sunnah. Karena itu adalah marhala yang terakhir. Seperti pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i, ada pendapat qadim, ada pendapat jadid. Ini masalah fikih, ya. Kalau qadim itu di Irak, kalau jadid yang baru itu di Mesir, dan beliau meninggal di Mesir. Maka pendapat beliau, mazhab beliau dalam suatu masalah itu yang akhir, yang di Mesir. Karena yang lama ketika di Irak itu sudah ditinggalkan. Imam Syafi'i dulu mengatakan begini, kok berubah? Maka pendapat beliau, pendapat seseorang itu sesuai dengan pendapat yang akhir, ya. Karena demikianlah para ulama, karena mereka itu menimba ilmu, mempelajari, membahas, sehingga tidak, bukanlah sesuatu yang mengherankan kalau berubah. Karena bisa jadi dahulu belum sampai padanya dalil, terus kemudian ketika akhir-akhir hayat sampai kepadanya dalil sehingga merubah pendapatnya. Dahulunya kurang paham masalah, kemudian setelahnya paham masalah, sehingga pendapat pun berubah. Atau dahulunya berpendapat hadis ini dhaif, terus kemudian akhirnya mengatakan sahih, akhirnya berubah. Atau dulunya mengatakan sahih, terus kemudian karena mempelajari masalah ini, mempelajari sanad hadis, ternyata jelas sanadnya fulan ini thiqah atau dhaif, yang dulunya mensahihkan kemudian mendhaifkan, sehingga itu pun juga berpengaruh kepada pendapatnya. Sehingga seseorang dinilai sesuai dengan apa? Sesuai dengan akhirnya. Pendapat seseorang itu adalah pendapat akhir yang dia amalkan atau yang dia yakini, tidak dinilai pada awalnya. Maka Al-Imam Abul Hasan Asy'ari, beliau dalam masalah asma wa sifat, beliau berada di atas madhab salaf, karena itulah pendapat beliau yang terakhir dan beliau meninggal di atasnya. Bukan yang kedua, yaitu marhalah Ibnu Kulab. Sehingga kalau kudwah terhadap Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, harusnya meniru beliau pada marhalah yang terakhir. Ini yang kita sampaikan pada malam hari ini. Waffaqallahu jami'a lima yuhibbu wa yardha, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.